tentang masalah yang berkaitan dengan kemaluan. Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap malu untuk menyebutkannya, maka beliau membuat mukadimah untuk meringankan, ya, meringankan soal yang disampaikan kepada yang ditanyanya. Nah, di antara mukadimahnya mengatakan bahwa Allah itu tidak malu dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sifatnya sebagai Hayyun Maha Malu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, sehingga jangan sampai sifat malu yang ada pada diri kita menghalangi untuk menyampaikan kebenaran atau bertanya tentang kebenaran. Nah, malu itu pada asalnya terpuji. Nah, seseorang yang sifat malu ini terpuji. Bahkan Nabi mengatakan al-ayyu syu'batun minal iman. Sifat malu ini bagian daripada iman. Ya. Bagian daripada keimanan. Yang dengan sifat malu ini mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita terus setiap hari diberikan rezeki sementara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kita? Malu. Nah, sekalian ada sifat malu ini mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kita malu kalau melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi terlihat oleh orang lain. Malu. Ya. Kita mau mencuri, malu kalau terlihat orang lain. Kita mau naudzubillah zina, malu kalau terlihat orang lain. Nah, jadi sifat malu yang ada pada kita ini mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Karena Nabi SAW malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Kebaikan dengan sifat malu ini. Nah, akan tetapi hendaklah kita menempatkan sifat malu tersebut sesuai dengan tempatnya. Ya. Jangan sampai salah menempatkan. Nah, misalkan seorang dia tidak mau taklim. Kenapa? Malu. Nah, malu kalau ngaji. Misalnya. Ini tidak menempatkan sesuai dengan tempat. Ada seorang kenapa tidak melaksanakan sholat berjamaah? Malu melaksanakan sholat berjamaah. Tidak sesuai dengan tempat. Ya. Barangkali. Justru harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau meninggalkan sholat berjamaah. Justru harusnya dia malu tatkala meninggalkan taklim, tatkala meninggalkan kebaikan-kebaikan, harusnya dia malu. Ya. Jangan dibalik karena sifat malu menghalanginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini suatu kesalahan dan tidak menempatkan sifat malu sesuai dengan tempatnya. Nah, begitupun perkara-perkara yang berkaitan dengan yang dianggap malu, kalau itu penting untuk kita ketahui, jangan sampai sifat malu ini menghalangi kita untuk mempertanyakannya. Nah, ada istilah malu jalan, zat, malu saya zat, jalan. Ya, kita nggak tahu jalan ke tempat. Nah, tidak ada yang membantu kita. Kalau sekarang gampang, yang tanyakan siapa? Google Map. Ya, selesai. Tapi kadang-kadang salah juga. Ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa ditanya, baik itu alat-alat seperti itu, nah, kita pun malu bertanya kepada orang lain. Susah juga. Nah, barangkali. Yang muslim bahwa Allah Ta'ala anha, jadi beliau memberikan mukadimah pendahuluan terhadap doa tersebut dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak malu dari kebenaran. Nah itu baru-baru pertanyaan. Apakah bagi perempuan ada kewajiban mandi apabila dia mimpi? Nah, bukan sembarang mimpi maksudnya, bukan semua mimpi, tapi yang dimaksud adalah mimpi berhubungan suami istri. Ya. Nabi mengatakan, "Na'am alaiha al-ghuslu idza ra'at al-mar'ah." Iya, wajib mandi apabila melihat air mani. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini ada beberapa faedah. Yang pertama, al-mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalimu ila an jalat wa ra'atuhma. Sesungguhnya perempuan wajib mandi apabila mimpi berhubungan, dengan syarat apabila keluar air mani dan dia melihat air mani. Ya. Dalam artian, kalau seorang perempuan sedang tidur kemudian mimpi, maaf saja melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ketika bangun tidak ada air mani, wajib mandi tidak? Hah? Wajib mandi tidak? Tidak wajib mandi. Kenapa Nabi mengatakan ia wajib mandi apabila melihat air mani? Nah, sehingga kalau dia mimpi berhubungan suami istri ketika tidurnya, ketika bangun tidak melihat ada air mani, maka tidak wajib mandi. Nah, tidak mengenai mengatakan apabila melihat air mani. Baik. Yang kedua faedahnya, anal mar'a tunziru kama yunziru rajul. Sesungguhnya perempuan keluar mani sebagaimana laki-laki. Ya. Jadi yang keluar mani itu bukan laki-laki saja, perempuan pun keluar mani. Wa min dzaaka yaqulu syabahul walad, bahkan dari air mani inilah ya adanya penyerupaan pada anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya itu ada yang laki-laki atau ada yang perempuan, ya. Sebagian menyebutkan tergantung kepada siapa yang mendahulunya, apakah air mani laki-laki ataukah air mani perempuan. Nah, yang perempuan pun keluar air mani. Di sini pun menunjukkan perempuan pun kadang-kadang mimpi, ya, mimpi berhubungan. Nah, mimpi berhubungan dan keluar air mani. Walaupun mungkin pada perempuan jarang sifat, kalau pada laki-laki ini diantar sisi balik bagi laki-laki, yaitu mimpi, ya, mimpi lagi, mimpi keluar mani. Nah, tapi pada perempuan pun ini bisa terjadi, ini berhubungan kemudian keluar mani. File yang ketiga, itbaqu sifatil haya lillahi jalla wa ala, menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sifat Allah itu malu. Nah, tapi tentunya malunya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghalanginya untuk mengucapkan kebenaran. Bagaimana manusia memiliki sifat malu, tapi malunya penuh dengan kekurangan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang utuh dan yang sempurna. Walaupun namanya sama dengan sifat makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat ilmu. Makhluk pun memiliki sifat ilmu. Tapi ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah penuh dengan kesempurnaan, tidak didahului dengan ketidaktahuan atau kebodohan, tidak didahului dengan lupa. Sementara manusia, walaupun berilmu, tapi didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan, diakhiri dengan lupa. Dan ada sifat Allah Subhanahu wa Taala hayat, hidup. Manusia pun bersifat dengan sifat hidup. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa Taala berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidak didahului dengan kematian, dengan tidak ada, dan tidak diakhiri dengan kematian. Adapun hidupnya hamba manusia diawali dengan ketidakadaan. Asalnya kita tidak ada. Nah, kemudian diakhiri dengan kematian. Ini harus kita pahami dalam masalah tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu apapun, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar serta Maha melihat. Nah, yang keempat, amal haya la yanbaghi ayyamna'a min ta'allumil ilmi. Sesungguhnya sifat malu tidak selayaknya menghalangi dari mempelajari ilmu. Ya. Jangan sampai sifat malu ini menghalangi untuk belajar ilmu. Malu belajar. Kenapa malu belajar? Saya sudah tua usianya. Malu kalau belajar lagi. Ya. Jangan malu. Menuntut ilmu itu sejak dari buaya sampai dia. Sebagian, kenapa malu ilmu saya malu? Kenapa malu? Tidak bisa baca Al-Quran. Jangan malu. Justru menjadi cemeti. Nah, menghasut, penyemangat supaya dia belajar ilmu. Ya. Jangan malu menurut ilmu. Nah, hadza fil masail allati yustahya minha. Malu tidak selayaknya menghalangi untuk mempelajari ilmu. Walaupun pada masalah-masalah yang dianggap malu darinya. Ya. Seperti tadi, masalah-masalah yang berkaitan dengan fardhi kemaluan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan suami istri. Misalnya. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, walaupun hatinya dianggap perkara yang suatu, yang perkara yang malu kalau disampaikan, tapi kalau kita sudah mengetahui ilmu dan kita harus mengetahui ilmunya, sampai tanyakan. Nah, jangan sampai dengan sifat malu ini menghalangi untuk mempelajari ilmu secara umum atau yang berkaitan dengan perkara-perkara yang pada asalnya dianggap malu. Nah, yang kelima, ana minal adabi wa husnil muqatabah. Di antara bentuk adab dan baik dalam bertanya, ayyuhallazina amanu al-kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam. Hendaklah membuat muqaddimah sebelum mengucapkan perkara yang dianggap malu dengan muqaddimah yang sesuai dengan keadaan. Tadi muslim sebelum melontarkan pertanyaan, beliau menyatakan sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Saya coba baru beliau mempertanyakan tentang masalah yang pada asalnya dianggap malu kalau dipertanyakan. Nah, sebagai pembukaan tatkala dia berbicara, ya, untuk meringankan, ya, meringankan ketika diterima oleh pendengar. Nah, walillah yajibu sahibahu ila jafa. Dan supaya apa? Supaya orang yang bertanya ini tidak disebabkan kepada sifat keras kasar. Ya, oh ini mau orang kampung nih, nah yang semacam ini. Nah, jadi ketika diawali dengan tadi, sesungguhnya Allah itu apa tidak malu dari kebenaran. Nah, kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya, ada mukadimah, ada prolognya. Nah, sehingga orang yang menilai, oh ini walaupun pertanyaannya itu sesuatu yang dianggap malu, tapi ada yang mukadimah, orang ini orang yang apa memiliki ilmu kedudukan. Nah, yang tahu adab, tahu akhlak, tahu etika. Ya, barakallahu fiik. Jadi kalau kita bertanya permasalahan-permasalahan yang mungkin tadi dianggap malu untuk sampaikan tanpa ada mukadimah. Nah, apa hukum ini? Apa hukum itu? Di mana itu ada pertanyaan yang sifatnya dianggap malu. Nah, orang kadang menilai, bagaimana sih kok pertanyaannya semacam itu? Ya, kadang-kadang begitu. Nah, kok pertanyaan yang malu? Kira-kira ada mukadimah seperti tadi. Nah, maka orang pun tidak akan menganggap yang bertanya itu sebagai orang yang kasar, keras, atau orang yang berada di kedalaman dan lain sebagainya. Nah, ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ketika berwudu dalam keadaan junub, apakah kita bersihkan juga semalam kita sebelumnya? Iya, ya. Dan dijelaskan tentang mandi janabah. Dan mandi janabah sebelum mandi, maka disunahkan untuk membersihkan kemaluan kemudian berwudu. Begitupun kalau dia hanya berwudu saja, ya, maka bersihkan kemaluannya kemudian dia berwudu. Bagaimana jika dalam keadaan safar di malam kita ingin melakukan sunnah dengan berwudu, namun tidak ada air di kendaraan tersebut, bagaimana solusinya? Kalau tidak air, bisa dengan tayamum. Ya. Dengan tayamum itu syariatkan kalau seandainya tidak ada air, atau kita tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit. Nah, kalau ada air, maka tayamum tidak sah. Nah, kita bisa menggunakan air, kemudian ada air, kita memilih tayamum tidak sah. Ada dalam keadaan tadi safar di malam, kemudian tidak ada air, kendaraan pun tidak singgah di suatu tempat yang ada air, boleh tidak bertayamum. Nah, barakallahu. Ya insyaallah kita alhamdulillah subhanallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cara tayamumnya gimana sih? Cara tayamum di kendaraan ke apa? Saya jelas ada debu ya, boleh di jok, boleh juga di apa namanya? biasa saya. Nah, ada kalau penyetelnya banyak bisa di yuk, bisa juga di bukan. Nah, bagi enggak usah gini juga apa ini ya. Nah, apa namanya? Kalau terlalu banyak itu kalau sedikit cukup enggak usah dicukupkan ya. Apa namanya? Video. Nah, wajah kemudian telapak tangan. Telapaknya kuat. Nah, bisa juga tangan dulu kemudian wajah. Ada lima itu. Tapi yang paling utama sesuai dengan urutan ketika berwudu wajah dengan telapak tangan. Terus ini enggak sih? Enggak, kan ini aja. Yang tangan itu kalau dimutlakan yang dimaukan sampai pergelangan tangan. Nah, dan kitabnya dalam hadis tersebut mengajarkan berwudu wajah wajah dari sebelum mengusap wajahnya dan kedua tangan. Yang dimaukan sampai itu ada tambahan. Nah, aidiyaku ila al-marafiq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala fasyu wujuhaku wa aidiyaku ila al-marafiq. Maksudnya wajah kalian dan tangan kalian sampai siku-siku. Jadi kalau hanya sebutkan tangan sampai sini. Dan tayamum sampai sini. Nah, itu juga dalam hukum potong tangan. Nah, wasariku wasariqatu faqta'u audi aidiyakum. Yang mencuri, kira-kira perempuan, maka potonglah tangan.